Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. وَتَابِعُ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ثُمَّ عَمَّا بَعْدَ. مَعَشِرَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَشِرَ الطَّلَبَةِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Alhamdulillah, tak henti-hentinya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, dan terkhusus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka sebuah amalan yang mulia, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah Ta'ala pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, akan kita lanjutkan dari pembahasan seputar fikih dari kitab Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan hadis yang ke-20 dan juga ke-21. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya dari bab mashu al khufain, mengusap kedua khuf. Kata muallif di sini, al hadithu athani wal ishrun, hadith yang ke-22. An Hudzaifah ibn al Yaman qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam di safarin fabala wa tawaddu'a wa masaha ala khufaih. Mukhtasar. An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia yang bernama Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dahulu aku pernah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Fabala wa tawaddu'a, kemudian beliau buang air kecil. Wa tawaddu'a, kemudian beliau berwudu. Wa masaha ala khuffaih, dan tatkala beliau naam, pada saat bagian kaki beliau itu beliau mengusapnya. Hadis ini adalah hadis yang mulia. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik pada hadis ini. Namun sebelum itu kita baca makna secara global hadis ini yang disebutkan oleh syarih di sini. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global hadis ini. Dzakara Hudzaifah annahu kana ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ahadi asfarihi. Sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya dahulu beliau pernah melakukan sebuah perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salah satu perjalanan beliau. Fabala wa tawaddu'a, kemudian beliau buang air kecil dan beliau berwudu. Wa masaha ala khufaih, dan tatkala giliran kaki beliau, beliau mengusapnya, tidak membasuhnya. Maka hadis yang mulia ini memberikan faedah kepada kita. Yang pertama adalah masyru'iyatu al-mashi 'alal khuffaini fis safar. Disyariatkannya, diperbolehkannya mengusap kedua khuf ketika melakukan sebuah perjalanan. Sebagaimana yang telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, syariat mengusap kedua khuf ini tidak hanya diperbolehkan ketika safar, juga diperbolehkan ketika seorang itu mukim. Tidak hanya diperbolehkan ketika seorang melakukan sebuah perjalanan, juga diperbolehkan ketika seorang itu mukim. Dan telah kita sebutkan batasan maksimal bolehnya seorang mengusap kedua khuf. Disebutkan di sebagian riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya na'am wa yaumun, ya, satu hari itu ketika al-mukim, ketika seorang itu tidak sedang melakukan perjalanan. Boleh bagi dirinya ketika berwudu tidak membasuh kedua kakinya, hanya mengusap kedua khufnya. Adapun bagi seorang yang melakukan sebuah perjalanan, maka batas maksimal bolehnya dia mengusap kedua khuf, apakah itu kaos kaki ataukah sepatu, itu maksimalnya adalah 3 hari. Ya, maksimalnya 3 hari. Hanya saja terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama cara menghitung, ya, cara menghitung dalam 1 hari. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Dicontohkan oleh sebagian para ulama, misalnya ada seorang yang na'am, ya, berwudu, kemudian setelah itu, ya, dia batal wudunya dalam keadaan selesai mengerjakan sholat subuh, ya, dalam keadaan selesai mengerjakan sholat subuh. Jadi orang ini, si Ah ini, sebelumnya dia mengerjakan sholat subuh dalam keadaan sebelumnya dia sudah berwudu dan memakai kedua khuf. Kemudian setelah subuh wudunya batal. Nah, dia tidak mengambil wudu sampai masuknya waktu duhur. Setelah masuk waktu duhur barulah dia mengambil air wudu. Ketika giliran di bagian kaki dia mengusapnya. Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Naam, awal mula, ya, perhitungan mengusap khuf. Apakah pas batal setelah sholat subuh atau pada saat dia mengambil air wudu sebelum sholat duhur? Ya, apakah pas selesai sholat subuh dia batal, itu sudah mulai perhitungannya, atau pada saat dia mengambil air wudu sebelum sholat duhur? Nah, sebagian para ulama menyebutkan dimulainya perhitungan mengusap khuf yaitu ketika awal dia batal, yaitu ketika selesai sholat subuh mulailah perhitungannya. Jadi nanti ketemunya ketika selesai sholat subuh pula, jadi 24 jam dia sehari semalam. Sebagian para ulama menyebutkan yang benar adalah pada saat dia mengambil air wudu ketika sebelum sholat duhur, walaupun sebelumnya sudah batal. Ya, jadi dimulai ketika sebelum sholat duhur, nanti mutar sampai ketemu lagi sebelum sholat duhur. Nah, jadi ini khilaf di tengah-tengah para ulama. Ya, dalam cara menghitung, ya, putaran 1 hari bolehnya seorang mengusap kedua khuf. Sebagian menyebutkan ketika pas dia batal, ada lagi menyebutkan ketika pas dia mau bersuci. Ya, karena ini nanti akan berbeda panjang pendeknya waktu. Ya, bagi yang berpendapat pas batal maka waktunya semakin pendek. Bagi seorang yang berpendapat naam dimulai waktunya itu pada saat dia mengambil air wudu, maka waktunya akan lebih panjang daripada pendapat yang pertama. Jadi ini cara menghitung ya putaran satu hari di dalam mengusap kedua khuf. Kemudian faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini adalah al-mashu 'alal khuffain ba'dal wudu'i minal baul. Mengusap kedua khuf itu adalah setelah seorang berwudu dari buang air kecil. Wa thabata al-mashu 'alal khuffain min kulli hadatsin asghar fi ahaditsa katsiratin. Dan telah sahih, telah sabit sebagaimana yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mengusap kedua khuf itu pada setiap hadas kecil. Karena sebagaimana yang telah kita sebutkan, di antara pembatal-pembatal mengusap khuf yaitu ketika seorang harus mandi. Ya. Ketika seorang itu harus mandi, maka dia harus melepaskan semua pakaiannya termasuk melepaskan khufnya. Dan apabila seorang melepaskan khufnya salah satu saja atau dua-duanya, maka otomatis membatalkan wudunya. Ya. Jadi bolehnya seorang itu mengusap khuf ketika hadas kecil. Apabila hadas besar tidak cukup mengusap kedua khuf. Ya, karena berwudu itu hanya mengangkat hadas kecil. Ya, hanya mengangkat hadas kecil. Hadas besar tidak bisa diangkat dengan berwudu. Tidak cukup dengan berwudu. Dia harus mandi. Sebagai contoh misalnya, ada seorang sholat duhur, ya, dia mengambil air wudu. Selesai sholat baru dia ingat kalau tadi dia junub, ya, kalau tadi dia junub. Apakah cukup wudunya tadi untuk mengangkat hadas besarnya tadi? Maka tidak cukup, ya, dia harus mandi terlebih dahulu, kemudian mengulangi sholatnya, ya, walaupun dia lupa. Inilah yang menjadi letak diantara perbedaan antara hadas dan najis yang disebutkan oleh para ulama. Banyak perbedaannya. Ya, diantara perbedaannya kalau hadas itu sifatnya maknawi. Sebuah sifat yang tidak terlihat. Yang mencegah seorang itu melakukan ibadah. Itu namanya hadas. Hadas kecil, hadas besar. Enggak terlihat. Tapi dia ini sifat maknawi. Yang ada pada seorang, kalau dia buang angin misalnya, ya buang air kecil, otomatis dia berhadas kecil. Apakah kelihatan seorang yang berhadas kecil? Jawabannya tidak bisa. Ya, kita tidak tahu di antara kita ini siapa yang sudah batal wudunya. Tidak bisa melihatnya. Ya. Begitu juga siapa yang berhadas besar juga kita tidak tahu. Ya insyaallah tidak ada yang berhadas besar. Semuanya paling minimal hadas kecil. Ya. Jadi kalau hadas itu tidak bisa terlihat. Kalau najis jelas-jelas terlihat. Kotoran manusia, kencing manusia, bisa dilihat. Perbedaan yang kedua yang disebutkan oleh para ulama antara hadas dan najis. Kalau mengangkat hadas harus dengan niat. Tidak sah dengan tanpa niat. Ya, seorang ketika mau mengangkat hadas kecil dari buang angin, atau setelah buang air kecil dia mau mengangkat hadas kecil, maka niat terlebih dahulu, ya, niat untuk mengangkat hadas kecil. Kalau dia memiliki hadas besar, junub misalnya, maka niatnya adalah mengangkat hadas besar. Kalau dia tidak niat, maka tidak sah, ya, wudunya, tidak sah mandi janabahnya. Berbeda dengan seorang mengangkat atau menghilangkan najis, tidak perlu dengan niat. Ya, tidak perlu dengan niat. Kalau hilang selesai. Ya, ada misalnya kotoran manusia. Nah, di masjid misalnya. Langsung kita guyurkan air, kita bersihkan tanpa niat. Ya, sah. Atau misalnya di baju atau di jubah seorang ada bekas air kencing anaknya. Ya. Kemudian di tengah jalan dia kehujanan. Di tengah jalan dia kehujanan. Kemudian basahlah bajunya. Nah, maka secara otomatis najis itu hilang. Ya. Jadi kalau mengangkat menghilangkan najis itu tidak perlu niat. Kalau hilang selesai. Ya, kalau belum hilang, naam dihilangkan. Perbedaan yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan ibadah. Kalau seorang beribadah dalam keadaan dia lupa kalau ada najis di tempat sholatnya atau di bajunya atau di sebagian anggota badannya, ada mungkin terinjak kotoran manusia, selesai sholat baru tahu dia kalau di tempat sholatnya ada bekas kencing misalnya, atau di bagian kakinya terinjak kotoran manusia, selesai sholat baru tahu dia, baru ingat. Lalu bagaimana nasib sholatnya, ya, hukum sholatnya? Maka dijawab oleh para ulama, sah sholatnya, ya, sah sholatnya, selama dia tidak sengaja, ya, selama dia lupa. Berbeda seorang yang lupa mengangkat hadas kecil dan besar, maka tidak ada uzur, ya. Sebagai contoh tadi yang telah kita sebutkan, ada orang sholat zuhur, misalnya. Atau contoh misalnya sholat maghrib, misalnya dia jadi imam. Dia jadi imam, takbir, ya, suaranya bagus, masya Allah, ya, al-fatihahnya bagus, merotalnya bagus. Selesai sholat baru ingat dia, oh tadi ana belum ngambil air wudhu, ya. Nah, ya, oh tadi ana masih junub ternyata, ya. Lalu bagaimana hukum sholatnya? Padahal bagus sekali sholatnya, khusyuk sekali. Tapi ternyata dia lupa kalau dia masih berhadas. Ya, bagaimana nasib sholatnya? Maka dijawab oleh para ulama, tidak sah sholatnya. Ya, dia harus mengulangi sholatnya dengan kalau dia berhadas kecil, ngambil air wudhu dulu, baru sholat lagi. Kalau dia berhadas besar, maka mandi terlebih dahulu, baru sholat lagi. Lalu bagaimana hukum sholat bagi makmum? Ini juga dibahas oleh para ulama. Kalau imamnya itu ternyata orang yang berhadas, dia lupa. Ya, dijawab oleh para ulama, ya, sah sholat makmum. Ya, sah sholat makmum. Ya, adapun imam tidak sah. Tetapi kalau dia mengetahui dengan jelas imamnya berhadas, tetap sholat di belakang imamnya berhadas, maka tidak sah. Sebagai contoh misalnya, dia sholat di belakang imam, ternyata imamnya buang angin. Kelihatan, kedengeran, ya, kedengeran, kebauan, masih tetap sholat di belakangnya, makmumnya tetap sholat, ya, tahu dia, oh ini imamnya sudah keluar angin, ya, lalu bagaimana sholatnya? Maka tidak sah pula sholatnya, karena dia dalam keadaan mengetahui, ya. Nah, jadi mengusap kedua khuf ini disyariatkan hanya pada hadas kecil. Ya, tidak pada hadas besar, karena hadas besar itu harus melepas semua apa yang ada di tubuh kita. Tujuannya adalah untuk membasuh atau mengguyurkan air ke seluruh badan kita. Di antara syarat sah, ya, dari mandi janabah adalah semua kulit, semua anggota badan itu terkena air. Ya, itu syarat sahnya. Kalau ada bagian, ya, anggota badan kita tidak terkena air, maka tidak sah mandi janabahnya. Ya. Selesai dari pembahasan tentang mengusap kedua khuf, kita lanjutkan ke bab berikutnya yang disebutkan oleh mu'alib di sini. Babun fil madhi wa ghairihi. Bab tentang madhi. Bab tentang madhi dan yang lainnya. Ya, sebelum kita sebutkan madhi ini, nanti akan disebutkan oleh mu'alib di sini, adalah sesuatu yang keluar dari bagian depan kubul. Ya, sesuatu yang keluar, nanti akan disebutkan ciri-cirinya, ya, dari bagian depan. Dan sebelum kita sebutkan apa yang disebutkan oleh mu'alib di sini, perlu kita ketahui seseorang itu, naam, bisa mengeluarkan sesuatu dari bagian depan dengan banyak jenis. Ya, yang pertama yang jelas itu al-baul, air kencing. Ya, itu keluarnya bagian depan, bukan bagian belakang. Ya. Yang kedua, yang keluar dari bagian depan bisa bentuknya madhi. Nanti kita akan sebutkan madhi itu apa. Yang ketiga, disebutkan oleh para ulama, yang keluar dari bagian depan itu bisa bentuknya mani. Juga memiliki ciri khusus. Ya, yang keempat, ya, yang keluar dari bagian depan namanya al-wadi. Al-wadi. Ini baik bagi laki-laki maupun perempuan. Bisa mengeluarkan empat jenis ini. Dan bagi perempuan ada tambahan. Ya, bagian depan itu bisa mengeluarkan yang namanya darah haid dan nifas. Dan ini khusus bagi perempuan. Tidak ada laki-laki yang haid, tidak ada laki-laki yang nifas. Ya. Ini khusus bagi perempuan. Nah, jadi inilah beberapa jenis yang keluar dari bagian depan. Dan masing-masingnya hukumnya berbeda. Ada yang dihukumi najis, ada yang dihukumi suci, ada yang menyebabkan hanya hadas kecil, ada yang menyebabkan hadas besar. Dan sebab itu dirinci oleh para ulama, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ciri-cirinya. Lalu apa itu madhi? Kata mualif di sini, yang kita bahas di sini ya, dalam rangka untuk agar kita mengetahui ya. Dan besar kemungkinan masing-masing kita baik laki-laki maupun perempuan tidak lepas dari ini. Al-madhi adalah wasailu alladhi yakhruju minadh dzakar inda haijani syahwah wa yakhruju bila dafqin wala ladzatin. Al-madhi adalah sesuatu yang mengalir dari zakar. Sebagian para ulama yang memberikan keterangan yang lain yang lebih umum, yaitu minal kubul, dari bagian depan. Karena madhi ini tidak hanya laki-laki yang mengeluarkannya, bisa juga perempuan. Jadi al-madhi ini adalah sebuah cairan yang keluar dari bagian depan. Inda haijani syahwah, ketika syahwat itu naik. Ya. Ketika syahwat itu naik. Wa yakhruju bila dafqin, dan keluarnya itu tanpa dorongan. Ya, tanpa dorongan. Ya, bahasanya itu menjebar. Ya. Wala ladzatin, dan tidak merasa lezat. Ya, tidak merasa lezat. Nah, dari sinilah dijelaskan oleh para ulama al-madhi ini ada kemiripan dengan mani. Al-madhi ini ada kemiripan dengan mani. Tetapi dia adalah dua hal yang berbeda sebenarnya. Satunya hanya hadas kecil, satunya hadas besar. Ya. Adapun persamaannya antara madhi dan mani, kata para ulama, yang pertama sama-sama karena dorongan syahwat. Ya, sama-sama karena dorongan syahwat. Ini persamaannya. Adapun perbedaannya, cara kita membedakannya itu banyak. Yang pertama, kalau madhi itu keluarnya tidak dengan dorongan. Maaf ngomong, bahasanya itu tidak muncrat. Ya. Ini kalau madhi. Bahkan kata para ulama, terkadang keluarnya tanpa terasa. Ya, tiba-tiba. Ya. Nah, membayangkan sesuatu, ya. Atau melihat ya perempuan, tiba-tiba keluar cairan. Ini namanya madhi. Tanpa terasa. Oleh sebab itu, ya, kenapa? Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk kita Naam diperintahkan menundukkan pandangan, ya, adalah tujuannya diantaranya ini, ya, melindungi kita dari gejolak syahwat, ya, gejolak syahwat. Walaupun dia sudah menikah, ya, terlebih yang masih bujang, ya, yang masih bujang. Kalau orang menikah, kalau orang yang sudah menikah punya istri, aman dia. Ya. Tapi kalau masih bujang, ya, sengsara dia. Ya. Wis ya. Nah. Ya. Ya. Bingung dia. Ya. Galau ujung-ujungnya. Ya. Itulah kenapa disuruh, diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Banyak faedahnya. Ya, banyak faedahnya. Ya. Di samping itu menjaga mata kita, ya, agar kita tidak terjatuh ke dalam dosa. Yang paling penting pula menjaga, ya, syahwat kita. Nah, jadi perbedaan yang pertama, kalau madzi itu tanpa terasa tiba-tiba keluar, tapi pendorongnya sama-sama syahwat, sama seperti mani tadi. Ya, persamaannya sama-sama karena syahwat. Tapi perbedaannya, kalau madzi itu keluar tidak deras, berbeda dengan mani. Ya, insya Allah para bab paham ya. Nah, ya, berbeda dengan mani itu dengan dorongan. Ya. Kemudian perbedaan berikutnya, wala ladzah. Kalau madzi itu, seorang mengeluarkan madzi, dia tidak merasa lezat, tidak merasa enak. Ya, berbeda dengan orang yang mengeluarkan mani. Paham salah ya? Tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Ya. Perbedaan berikutnya, kalau seorang yang mengeluarkan madzi, dia tidak capek. Tidak futur, kata para ulama. Ya, tidak capek. Tapi kalau seorang yang mengeluarkan mani itu bisa capek. Bisa ya bedakannya antara madzi dan mani? Ya, kalau persamaannya sama-sama yang mendasarinya karena syahwat. Perbedaannya tinggal dilihat. Dengan yang telah kita sebutkan, apakah dia ya ada dorongan deras atau tidak? Kalau madzi itu tanpa terasa tiba-tiba keluar. Dan ini dialami oleh sebagian sahabat. Nanti akan disebutkan, ya, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Perbedaan berikutnya, kalau seorang yang mengeluarkan madzi itu tidak merasa lezat, kalau mani sebaliknya. Dan perbedaan berikutnya, kalau seorang yang mengeluarkan madzi itu tidak capek, ya. Tapi kalau mengeluarkan mani itu capek. Paham insyaallah ya? Antara madzi dan mani. Kalau kencing paham insyaallah, nggak ada yang nggak paham, ya. Paham semua kalau orang itu kencing, paham ya. Nah, membedakan air kencing itu paham sekali. Tinggal nanti membedakan mana itu wadi, ada satu lagi. Ya. Kalau wadi ini disebutkan oleh para ulama biasanya keluar setelah seorang bekerja keras atau berolahraga keras. Misalnya tiba-tiba keluar cairan setelah dia terlalu keras bekerja atau mungkin olahraga terlalu keras. Sebagian juga menyebutkan kadang keluar setelah seorang itu BAB, ya, setelah mengejan, ya, ini wadi cirinya, ya, wadi cair juga dia, bening, ya, dia memiliki ciri khusus, biasanya keluarnya karena seorang itu terlalu keras bekerja, mungkin dia maaf ngomong, ya, habis nyangkul misalnya atau nukang contoh aja ya. Nah, ya. Atau lagi kerja berat atau lagi mungkin angkat alat berat. Ya, atau berolahraga terlalu keras. Terlalu capek. Bisa juga keluar ya ketika seorang itu setelah BAB, biasanya mengejan. Tiba-tiba keluar cairan. Ini namanya wadi. Ya, ini namanya wadi. Ya bisa insyaallah ya, mana air seni, mana madzi, mana mani, mana wadi. Wal muradu huna, kata mualif di sini, dan yang dimaksudkan di sini, yang dimaukan di sini, bayanu ahkamihi min haitsun najasati wa naqdi alwudu'i. Kenapa di sini dibuat oleh mu'alib bab tentang madzi? Maksudnya adalah untuk membahas hukum-hukum yang terkait dengannya dari sisi najisnya. Dan dia termasuk pembatal wudu. Jadi mati ini seperti seperti air kencing. Ya, dia najis. Dan dia membatalkan air wudu. Berbeda dengan mani, walaupun mirip ya. Pendorongnya syahwat, tapi ada perbedaan. Kalau mani itu suci. Ya, mani itu suci, tidak najis. Ya. Berbeda dengan air kencing, madhi, begitu juga wadi. Itu najis. Tapi kalau mani itu suci. Ya. Hanya saja kalau seorang mengeluarkan mani, dia bukan hanya membatalkan hadas, bukan hanya membatalkan wudunya, otomatis dia menjadi berhadas besar. Ya, itu perbedaannya. Kalau mati cukup berwudu saja, disiram kemudian dia berwudu. Ya, tapi kalau mengeluarkan mani tidak cukup untuk berwudu. Dia harus mandi. Itu juga di antara perbedaannya, cara bersuci darinya. Dari madi dan mani. Kalau dari madi cukup kita bersihkan kemudian berwudu, tapi kalau bersuci dari mani tidak cukup dengan berwudu, tapi harus mandi. Itu juga perbedaannya. Nah, wa fil bab, dan di dalam bab ini iddatun minal ahadits. Ada beberapa hadis yang disebutkan oleh mu'alif allati tata'allaku bin naqdil wudu'i wa izalatin najasati. Itu hadis-hadis yang berbicara tentang pembatal wudu dan tata cara menghilangkan najis-najis. Al-hadis tsalis sekarang, wal 20, hadis yang ke-23 kalau urutan dari awal. Tapi kalau urutannya dari bab, ini hadis yang pertama tentang bab madzi. Hadis yang ke-23 sebutkan di sini An Ali bin Abi Thalibin radhiyallahu anhu qala, yang mengatakan kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi minni fa amartul miqdada ibn al-aswad fa sa'alahu fa qala yahsiluhu zakarahu wa yatawaddau. Walil Bukhari ihsil zakaraka wa tawaddo, wali Muslim tawaddo wandoh farjaka. Muttafaqun alaih. An Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang masyhur. Naam. Ya. Nah, ada pertanyaan. Ini ada hadiahnya ya. Kami lupa bawa hadiahnya. Ada titipan muhsinin. Ya. Nasi peci. Nah, nanti ambil Yami ya, kalau bagi yang bisa menjawabnya, hadiahnya peci ya, dari Muhsinin ya, dari Muhsinin. Dari kelas bawah dulu ya, kelas 6. Nah, nunjuk dulu mana kelas 6 ini? Orang-orangnya mana? Hah? Ya. Nah, pertanyaan pertama, nanti hadiahnya ambil Yami ya setelah salat Isya. Sebutkan keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib. Sebutkan satu dulu. Padahal. Ayo, asnam. Ayo, banyak pecinya banyak, dikasih muksinin banyak ya. Ya. Ada salah seorang ikhwan yang ngasih. Ayo. Ayo. Hah? Padahal. Ini siapa itu? Irbad. Siapa? Tolong disambung. Apa? Nah, termasuk sahabat Rasul. Nah, benar. Nanti ya. Ayo, kelas 6 lagi. Ayo. Nah, padahal. Antum. Nah, benar. Ya, termasuk salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Cukup ya, kelas 6 ya. Apa satu lagi? Hah? Naik ke kelas berikutnya. Padahal idat tahfidz sekarang. Nah, sebutkan keutamaan berikutnya. Padahal. Ayo. Ayo. Hah? Abu Bakar Siddiq, Anda belum beruntung. Bukan. Ah. Antum kelas berapa? Oh ya benar. Nah, benar. Ah, Hasan, masuk khalifah ya. Yang keberapa? Yang keberapa? Hah? Keempat. Nah, Hasan. Ya. Satu lagi, padahal ada tahfidz. Ayo. Antum. Siapa? Rofi ya? Adik Rofi. Ah. Hah? Tolong disambung. Apa? Saya pertama masuk Islam. Enggak apa-apa. Anda belum beruntung. Ayo yang lain, ada tahfidz. Kalau enggak ada dioper ke kelas berikutnya. Ayo. Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Ayo. Apa? Hah, enggak tahu. Ayo, antum. Apa? Nama Hasan ya. Menantu Rasulullah ya, menikahi putri Nabi Fatimah radhiyallahu anha. Nah. Lanjut atau cukup pertanyaannya? Hah? Nah, sebutkan lagi, siapa yang bisa menyebutkan kelas berikutnya tahfidz 1? Adab. Nama Hasan ya, termasuk sahabat yang awal masuk Islam. Ayo, siapa lagi yang bisa menyebutkannya? Tahfidz 1. Ayo. Oh. Hah? Ahlul Bait. Ahlul Bait. Nah, maksan ya, termasuk Ahlul Bait, maksan. Santa. Ayo sekarang tahfidz 2. Kalau masih ada, sebutkan. Kecilnya lumayan banyak, ada 20-an kalau salah, atau lebih mungkin. Kalau misalnya ini nanti pertemuan berikutnya, kalau misalnya waktu tidak cukup. Ayo tahfidz 2. Ihsan, Ihsan itu, Ihsan mau jawab itu, Adol. Ihsan. Nanti ya, apa? Nah, Hasan ya. Bendera Ar-Royah ketika perang, salah satu perang ya. Nah, ada hadisnya. Nah, lanjut. Wadal, Haris. Mau jawab apa, antum? Nah, hampir mirip sebenarnya. Ya. Tapi enggak apa-apa, dikasih aja. Cukup dulu ya. Nanti pertemuan berikutnya kita kasih pertanyaan lagi. Ya. Kita lanjutkan. An Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kuntu rajulan mazza'an. Aku adalah laki-laki mazza'an. Ini kalau dalam istilah ilmu nahwu atau bahasa Arab, mazza'an artinya sighah mubalaghah. Ya, maknanya itu berlebih-lebihan atau banyak atau sering. Sama seperti ya kata dajjalun. Ini mirip. Ya, dajjal, kenapa dikatakan dajjal dengan sigha fa'al? Karena dajjal itu sifatnya sering berdusta. Ya. Bawaannya hanya dusta saja. Semua dusta. Sehingga dia disebut dengan dajjal, pendusta besar. Ya, jadi kalau orang suka berdusta, dikit-dikit berdusta, dikit-dikit berdusta. Hati-hati ini. Ya, ngikuti sifat dajjal ya. Ya. Sama seperti kadzabun, mirip. Kadzabun, kadzab, dajjal ini sama. Ya, artinya banyak berdusta. Sama juga seperti ini, kuntu rajulan madza'an, artinya berlebih-lebihan. Kalau wazannya fa'alun madza'an, artinya beliau sering mengeluarkan madzi. Ya. Beliau seorang sahabat yang sering mengeluarkan madzi. Ya, dan ini terkadang tertimpa sebagian laki-laki. Ya. Itu juga kata para ulama, madzi ini bukan hanya khusus bagi laki-laki, bisa juga perempuan. Ya, sehingga sebagian para ulama sebagaimana kita singgung tadi mendefinisikan madzi yaitu cairan yang keluar dari bagian depan, bukan hanya dari zakar. Aku adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan madzi, kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Fastahyaitu an as'alah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi minni. Maka aku malu ya untuk bertanya kepada Rasulullah karena posisi kedudukan anak perempuan beliau di sisiku, maksudnya ya anak perempuan beliau yaitu Fatimah istrinya sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi malu beliau bertanya kepada mertua. Ya kan enggak enak juga bertanya sama mertua. Ya, ya mertua misalnya. Saya ini sering keluar madzi misalnya. Ya enggak enak kan? Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib malu ya untuk menanyakannya. Hanya saja naam ini tidak mencegah beliau untuk bertanya. Beliau menggunakan cara lain. Fa'amartu al-Miqdad ibn al-Aswad fasa'alahu. Kemudian aku memerintahkan ya sahabat Miqdad ibn al-Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah. Nah, jadi dari sini banyak faedah sebenarnya yang bisa kita ambil. Yang pertama, hendaklah kita tidak malu untuk bertanya. Ya. Hendaklah kita tidak malu untuk bertanya. Terkhusus dan terlebih pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan agama kita. Nah, ya. Jangan sampai karena malunya kita sehingga kita tidak tahu hukumnya atau terus-menerus melakukannya di atas kejahilan. Ya, malu bertanya. Ya ternyata yang dia lakukan itu keharaman, subhat. Padahal dia bisa bertanya. Tapi karena malu yang ada padanya dia tidak bisa ya bertanya. Nah, kalau seandainya kita malu misalnya atau mungkin kita tidak sempat bertanya atau mungkin kita tidak dekat dengan ustadz itu, kita bisa menggunakan cara yang lain seperti yang digunakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kita bisa menggunakan orang lain. Ya minta tolong dengan saudara kita misalnya, tolong minta tanyakan ke ustadz itu. Antum kan sering bersama ustadz itu. Ya, atau dengan tulisan misalnya. Kalau malu bertanya secara langsung. Jadi sangat, jangan sampai malu yang ada pada kita itu mencegah kita melakukan kebaikan. Bertanya pada perkara-perkara agama. Ya. Bahkan sebagian sahabiah, dan ini sifatnya sahabiah secara umum, itu mereka tidak malu bertanya kepada Rasulullah. Ya, bertanya tentang perkara-perkara yang sensitif pada perempuan. Itu masalah haid. Ya. Mereka tanyakan kepada Rasulullah, padahal mereka perempuan. Nah, ya. Nah, seperti juga pertanyaan salah seorang sahabiah, hal alal mar'ah ghuslun idza ihtalamat? Apakah seorang perempuan itu mandi kalau dia mengeluarkan cairan? Ini ditanyakan oleh sebagian sahabiah kepada Rasulullah. Jadi jangan sampai malu yang ada pada kita mencegah kita untuk menuntut ilmu. Ya. Sebagian para ulama menyebutkan la yanalal ilmah ya, mustahyi wa mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu dari dua tipe manusia. Yang pertama malu. Orang yang malu itu sulit dia mendapatkan ilmu. Yang kedua orang yang sombong. Ya, bagaimana dia mendapatkan ilmu? Dia merasa pinter, ya, merasa sudah banyak ilmunya, ya, sehingga dia tidak mau menuntut ilmu, ya. Jadi dua inilah hendaklah kita jauhkan. Kalau kita itu ingin, ya, bertambah ilmunya, rasa malu hilangkan, rasa sombong hilangkan, Ya, hendaklah kita senantiasa tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Allahu taala alamin shawab. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.